masak apakah kau pagi ini? Kulihat sangat sibuk sekali. Baunya sedap. Kali ini aku aku tak sabar, perutku semakin lapar. Cobalah siapkan segera hidangan di atas meja. Kita makan bersama, rasanya sedap. Hai perut kenyang, pikiran pun tenang. Masak apakah kau pagi ini? Kulihat sangat sibuk sekali. Baunya sedap. Kali ini aku membuat masakan yang paling istimewa. Rasanya sedap. Nanti kita makan bersama-sama. Aku tak sabar, perutku semakin lapar. Cobalah siapkan segera hidangan di atas meja. Kita makan bersama.